yaitu aib-aib kejelekan-kejelekan seseorang, baik jelek dalam sifatnya khalqi, ya, bentuk tubuhnya, nah, penciptaannya, atau jelek yang sifatnya amalan-amalan. Baik. Telah kita sampaikan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, surah An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah fil ladina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya perbuatan keji pada orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Telah kita jelaskan pula makna senang tersebarnya perbuatan keji pada orang-orang yang beriman. Nah, di mana hal ini memiliki dua makna. Yang pertama, dia senang tersebarnya perbuatan keji pada masyarakat kaum muslimin, ya, seperti nah membuat film-film porno dan semisalnya, supaya perbuatan keji tersebut menyebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ya, atau majalah-majalah yang di dalamnya pamer aurat, mengajak untuk memenuhi syahwat. Nah, orang yang membuat perkara-perkara ini, dia menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, begitu juga orang yang memiliki kemampuan untuk mencegah, untuk melarang perbuatan-perbuatan tersebut, film-film porno, majalah-majalah porno dan yang lainnya, akan tetapi dia tidak mencegahnya, tidak melarangnya, padahal dia mampu untuk mencegah dan melarangnya. Nah, ini pun masuk ke dalam orang yang senang tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin. Nah, yang semacam ini diancam dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, senang perbuatan keji tersebar pada seseorang tertentu, ya, bukan pada masyarakat kaum muslimin semuanya. Tetapi dia senang, ya, perbuatan jelek yang ada pada seseorang itu tersebar kemana-mana. Nah, ini pun sama, termasuk senang perbuatan keji, perbuatan jelek tersebar pada orang-orang yang beriman. Kedua bentuk ini, baik sifatnya senang tersebarnya perbuatan keji, perbuatan jelek pada masyarakat kaum muslimin secara umum, atau senang tersebarnya perbuatan keji pada seseorang tertentu dari kaum muslimin, diancam dengan ancaman yang kita sebutkan tadi, lahum azabun alimu fid dunya wal akhirah, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, mengulang sedikit di mana ayat tersebut turun berkaitan dengan kisah yang masyhurah, ya, yang disebut dengan Qadiyatul Ifk, ya, berita dusta terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika orang-orang munafik menginginkan berita dusta ini tersiar, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, tuduhan keji kepada ibunda kaum mukminin, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hingga akhirnya Allah turunkan ayat yang menyatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, orang yang senang perbuatan jelek menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, ini antara sifat siapa? Orang-orang munafik. Ya. Sehingga hendaknya kita jangan sampai mengikuti sifat-sifat kaum munafikin. Masuk pada hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yastur abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lainnya di dunia melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama hadis tadi, jadilah seorang hamba menutup aib hamba yang lainnya. Ya. Makna satar artinya menutup, menyembunyikan. Nah, di mana perlu kita ketahui as-satar menutup aib ini ada yang sifatnya terpuji, ada yang sifatnya tercela. Sehingga tidak terpuji semuanya, begitu juga tidak tercela semuanya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya satro menutup aib ini ada dua bentuk. Yang pertama satrun mahmud. Sebagai disebutkan Al-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama menutup aib yang sifatnya terpuji. Beliau mengatakan wa yakunu fi haqqil insan al-mustaqim. Ya. Dan ini pada hak seorang yang mustaqim, yang lurus agamanya. Nah, yang jarang dia melakukan perbuatan keji, perbuatan jelek. Nah, dan juga tidak melakukan permusuhan, ya, tidak melakukan permusuhan. Maka orang semacam ini selayaknya untuk ditutup aibnya. Akan tetapi tidak dibiarkan begitu saja, diberikan nasihat, kemudian dijelaskan bahwasannya dia terjatuh kepada suatu kesalahan. Ya. Nasihat yang baik, sampaikan kepadanya, ya akhi, engkau terjatuh kepada suatu kesalahan, begini, begitu. Ya. Ini larangannya dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kita tidak boleh menyebarluaskan kesalahan-kesalahan orang yang lurus ini agamanya. Tidak boleh kita menyebarluaskannya. Nah, ini yang pertama, ya, menutup aib, aib yang sifatnya terpuji. Ini kepada seseorang yang mustaqim, lurus agamanya. Ya. Seorang yang masya Allah kebiasaan setiap harinya lurus agamanya, tidak menyimpang akidahnya, tidak menyimpang manhajnya. Bahkan sehari-harinya pun semangat dalam melaksanakan ibadah. Akan tapi mungkin terjatuh kepada suatu aib, suatu kesalahan. Ya. Maka kesalahan tersebut jangan langsung kita sebarkan kepada yang lain. Nah, kita tutup kesalahannya. Tatkala kita menutup kesalahannya tadi, aibnya tadi, ya, maka ini merupakan sifat yang terpuji. Nah, menutup aib tidak disebarluaskan kepada orang lain, akan tapi hendaknya kita menasihati orang tersebut, ya, dengan nasihat yang baik, bahwasanya yang dilakukannya itu adalah suatu kekeliruan, suatu kesalahan, dijelaskan, ya, sisi kesalahannya begini dan begitu misalkan. Nah, yang kedua, menutup aib seseorang yang dia meremehkan dalam perkara-perkara, bahkan orang yang berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, berbuat jahat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka orang yang semacam ini, kita tidak menutup aibnya. Seorang yang berbahaya, jahat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan meremehkan perintah-perintah. Ya. Akan tapi yang disyariatkan tatkala mendapatkan orang yang semacam ini, hendaklah dia menjelaskan, ya, urusannya kepada ulatul umur, kepada penguasa, ya, supaya orang ini diberikan pelajaran sehingga membuat dia takut. Nah, ada efek jera untuk tidak mengulangi kezaliman dan kejahatan kepada manusia yang lainnya. Nah, ya, sekali lagi, menutup aib itu tidak selamanya baik dan tidak selamanya tercela. Ya. Dalam artian, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fasatru yatba'ul masalih. Menutup aib ini mengikuti kemaslahatan. Fa idza kanatil maslahatu bis sadr fa huwa aula. Kalau seandainya maslahatnya yang paling besar dengan menutup aibnya, maka lebih utama untuk menutup aibnya. Wa in kanatil maslahah fil kasfi fa huwa aula. Dan kalau seandainya maslahat yang lebih besar dengan membuka aibnya, maka ini lebih utama. Sehingga lihat maslahat. Ada maslahat tidak tatkala dibuka aib ini? Kalau seandainya ada maslahat, ya, tidak mengapa. Lebih baik dibuka aib orang ini. Nah, seperti orang yang jahat yang disebutkan tadi. Nah, ya, supaya manusia berhati-hati. Nah, terjaga daripada kejahatan orang ini. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat, tatkala membuka aib orang ini, maka lebih utama tidak menyebarluaskan aib tersebut. Nah, wa in taraddada al insan baina hada wa hada. Kalau dia ragu, setengah-setengah, ya, ada maslahat tidak, ya, bingung. Nah, antara ada maslahat atau tidak ada maslahat, Fasatru aula, maka menutup aib lebih utama. Dikarenakan pada asalnya, secara hukum asal, menutup aib ya, seorang muslim. Nah, boleh dibuka aibnya dengan syarat kalau ada maslahat. Nah, adapun kalau tidak ada maslahat, kembali pada hukum asal, tidak boleh membuka aib seseorang. Atau kalau dia ragu ada maslahat atau tidak, kembali kepada asal, tidak boleh membuka, menyebarluaskan aib seorang. Nah, ini merupakan kaidah yang hendaknya kita memahaminya, ya, sehingga tidak bermudah-mudah membuka aib seseorang. Nah, kembalikan kepada tadi, lihat maslahatnya, ada maslahat ataukah tidak. Hadis yang berikutnya, wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul ummati mu'afan illa al-mujahirin, setiap umatku diselamatkan kecuali orang yang terang-terangan di dalam melakukan dosa. Wa inna minal mujaharah ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi fa yaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Sesungguhnya di antara bentuk terang-terangan dalam melakukan dosa, seseorang melakukan suatu amalan di malam hari, kemudian ketika dia mendapati pagi, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup aib yang dia lakukan di malam hari, tiba-tiba ketika pagi harinya dia mengatakan, wahai fulan, aku melakukan amalan ini dan amalan itu tadi malam. Wa qad bata yasturu rabbuhu wa yusbihu yaghsifu satrallahi anhu. Dia dalam keadaan tidur, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup aibnya. Akan tapi ketika pagi hari, dia membuka ya, aib yang telah Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, sebelumnya, dari hadis yang kita bacakan sebelumnya tadi, ya, menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kalau kita menutup aib seorang hamba di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menutup aib kita di hari kiamat nanti. Bahkan bukan hanya di akhirat nanti, di dunia pun Allah akan menutup aib kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Balasan sesuai dengan amalan. Sehingga kalau seandainya kita ingin ditutup aib-aib kita, ya, maka hendaklah kita menutup aib orang lain. Sudah menjadi tabiat manusia, tidak senang kalau seandainya aib-aibnya terbongkar, apalagi aib-aibnya disebarluaskan. Ya. Tabiat manusia enggak senang. Nah, Sehingga kalau seandainya tidak mau terbongkar aib-aib kita, maka hendaklah kita menutup aib orang lain. Nah, kenapa? Dikatakan aib-aib kita sangat banyak. Banyak aib-aib kita yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita mungkin. Aib-aib kita yang tidak diketahui oleh teman-teman kita. Teman kita menganggap kita sebagai orang yang baik, sebagai orang yang soleh, orang yang semangat, yang rajin. Dikarenakan ini yang nampak pada teman kita. Mereka gak tahu apa yang kita lakukan di rumah kita. Mungkin di rumah kita orang yang malas, atau orang yang senang terhadap kemaksiatan, terjatuh kepada kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, lain-lain sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti itu, tabiat manusia, kita gak mau aib-aib kita ini diketahui oleh teman-teman kita tadi. Nah, bahkan tabiat manusia marah tatkala ada orang yang menyebarkan aibnya, menyebarkan kekurangan-kekurangannya, menyebarkan kesalahan-kesalahannya. Tabiat manusia marah kepada orang yang menyebarluaskan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, dikarenakan kita tidak pungkiri, setiap kita, siapapun kita ini, pasti melakukan kesalahan, baik itu saya ataupun yang lainnya. Nah, pasti melakukan kesalahan. Kenapa? Dikarenakan kita ini manusia, dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata, setiap manusia itu pasti dan pasti melakukan kesalahan-kesalahan, pasti siapapun dia, baik itu ustaz misalkan, nah, atau mungkin pimpinan negara, atau mungkin ulama misalkan, pasti terjatuh kepada suatu kesalahan. Wa kharu khata'ina at-tawabun, tapi sebaik-baik orang yang bersalah yaitu yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak aib-aib kita yang tidak diketahui oleh teman-teman kita. Banyak juga aib-aib saya yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan tabiat manusia kita sebutkan tadi, marah tatkala ada yang menyebarluaskan aib-aibnya. Bahkan bisa menjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Orang yang asalnya akrab misalkan. Nah, orang kalau sudah akrab, kadang-kadang nampak sifat-sifat aslinya. Sifat asli ini begini, sifat asli ini begitu. Nah, kadang-kadang sebagian teman-teman akrab ini terjatuh kepada suatu kesalahan. Saking akrabnya, masing-masing mengetahui aib-aibnya. Nah, kurang menjaga lisan sehingga menyebarluaskan aib teman akrabnya tadi. Tatkala diketahui bahwa teman akrabnya menyebarkan aibnya, walaupun dia temannya akrab, teman dekat, teman setia misalkan, bahasa dia manusia marah. Marah yang asal teman akrab, nah, menjadi musuh. Permusuhannya luar biasa. Nah, apalagi suami istri. Nah, yang mana saking dekatnya, istri mengetahui aib-aib yang ada pada suaminya. Begitu juga suami mengetahui aib-aib yang ada pada istrinya. Nah, bahkan banyak bukan aib-aib yang sifatnya akhlak saja. Aib-aib kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan jasad tubuh pun mengetahui. Nah, maka tatkala seorang istri menyebarkan aib suaminya atau suami menyebarkan aib istrinya, yang asalnya saling mencintai, saling menyayangi, nah, bisa menjadi marah. Dan ini wajar-wajar saja ketika seorang marah tatkala aibnya disebarluaskan. Dikatakan sifat basariyah tadi. Sehingga Nabi SAW, nah, beliau melarang untuk menyebarkan aib seseorang. Kenapa? Dikarenakan dengan menyebarkan aib seseorang ini bisa menyebabkan permusuhan. Nah, di mana Nabi SAW senantiasa melarang sebab-sebab yang bisa mengantarkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Sebab-sebab yang bisa saling membenci satu dengan yang lainnya. Nah, dalam suatu hadis Nabi mengatakan, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian berbuat najis. Menaikkan harga dengan tujuan untuk tidak membeli, tapi memberikan kemudaratan kepada si pembeli. Janganlah kalian saling marah. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya. Kenapa Nabi melarang perkara-perkara tadi? Nah, dikarenakan perkara-perkara tadi bisa menyebabkan permusuhan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tatkala saling hasad, nah, muncul permusuhan. Berbuat najis, saling membelakangi, saling marah. Nah, menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya. Bisa menumbuhkan permusuhan. Nah, sehingga Rasulullah SAW melarang perkara-perkara yang bisa menumbuhkan permusuhan antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan, Nabi SAW senantiasa menghasung umatnya. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian ini beriman, dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Rasul mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang apabila kalian melakukannya, kalian saling mencintai, sebarkan salam di antara kalian. Nah, sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya dihasung oleh Nabi SAW. Begitu juga Nabi mengatakan, tabassum mukafi waji akhika laka shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu ini merupakan shadaqah. Kenapa? Dikarenakan dengan senyum satu dengan yang lainnya, ini antara perkara yang bisa mendatangkan kecintaan satu dengan yang lainnya. Nah, dihasung oleh Nabi SAW. Kita senang tatkala bertemu dengan saudara kita, wajahnya ceria, tersenyum. Nah, beda rasanya tatkala kita bertemu dengan saudara kita, kita senyum, ternyata saudara kita tidak melebarkan bibirnya. Nah, atau malah melotot, lebih parah lagi keadaannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan tatkala kita menutup aib saudara kita, maka Allah akan beri balasan kepada kita. Ditutup aib kita di dunia. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hisab, ini merupakan hari yang sangat mengerikan. Nah, ketika hisab disebutkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan ini, melakukan itu, hari ini, hari itu. Lengkap catatannya. Nah, sampai ketika sebutkan dosa-dosa tersebut, seseorang akan melihat, wah sudah, ini bagiannya neraka. Nah, putus asa. Nah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, sungguh aku telah menutup aib-aib ini, dosa-dosamu ini dunia, dan pada hari ini aku ampuni kamu. Nah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ketika dihisab seorang, disebutkan dosa-dosanya begini dan begitu, sampai hamba ini sudah merasa putus asa. Dikarenakan saking banyaknya dosa-dosa yang disebutkan tersebut. Nah, sudah dia putus asa. Nah, bagiannya kayaknya neraka ini. Tapi Allah katakan tadi, sungguh aku telah menutup dosa-dosamu ini dunia, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Nah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Ini kalau saatnya kita menutup aib orang lain. Sebaliknya, kalau kita senang membuka aib-aib orang lain, senangnya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, kejelekan suaminya disebarluaskan kepada orang lain tanpa ada alasan yang disyariatkan. Atau sebaliknya, kejelekan istrinya disebarluaskan kepada orang lain tanpa ada alasan yang disyariatkan. Kejelekan anaknya pun disebarluaskan. Kejelekan mentuanya disebarluaskan. Kejelekan menantunya disebarluaskan. Tetangganya, kakaknya, adiknya, saudara-saudarinya, dia sebarluaskan. Maka orang yang suka menyebarluaskan aib orang lain, diancam akan dibongkar aibnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis, wahai kaum mukminin, yang beriman dengan lisannya tapi belum masuk keimanan ke dalam hatinya, janganlah menyakiti kaum muslimin. Wala tattabi'u aurata akhi, janganlah kalian mencari-cari aib-aib saudara. Barang siapa yang mencari aib-aib saudaranya, maka Allah akan tampakkan aibnya walaupun dia berada di rumahnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Nah, tatkala dia menyebarluaskan aib saudaranya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar aibnya sendiri walaupun dia berada di rumahnya, ternyata aibnya menyebar di tengah-tengah masyarakat yang lainnya. Si fulan ini begini, begitu dan sebagainya. Sehingga ini pun menjadi bahan introspeksi bagi diri kita. Tatkala aib-aib kita menyebar di tengah-tengah masyarakat, kok masyarakat tahu saya melakukan kesalahan ini, kesalahan itu? Padahal gak ada yang tahu, seorang pun. Kenapa masyarakat tahu saya ini orang yang begini, orang yang begitu? Padahal kalau saya bertemu dengan masyarakat, tidak seperti itu. Hanya kepada orang-orang tertentu saja saya bersifat demikian. Nah, mungkin di antara sebabnya tadi, dia suka menyebarluaskan aib orang lain. Sehingga bahan introspeksi bagi kita. Dan kalau tersebarnya aib-aib kita di tengah-tengah masyarakat, nah, introspeksi. Kita mungkin suka menyebarluaskan aib orang lain. Nah, sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta maaf kepada orang yang kita zalimi kehormatannya. Nah, dan memperbaiki diri kita. Baik. Hadis yang berikutnya kita bacakan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati mu'afan." Setiap umatku akan diselamatkan. Ilal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Nah, yang dimaksud dengan umat di sini adalah umatul ijabah. Dikatakan umat, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Nah, kalau umatul dakwah masuk ke dalamnya kaum muslimin dan juga orang-orang kafir. Kenapa dikatakan mereka umat yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah. Yang kedua ada umatul ijabah. Yaitu umat yang menyambut seruan Islam. Dan kaum muslimin, mereka adalah umatul ijabah. Jadi, Rasulullah SAW mengatakan, setiap umatku, kaum muslimin, maknanya, mu'afan, diselamatkan. Ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan di dalam melakukan dosa. Nah, orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa, kemaksiatan, ini ada dua bentuk. Yang pertama, seorang yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia terang-terangan melakukannya. Melakukannya di hadapan manusia, dalam keadaan manusia melihat kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, minum khamar di tengah-tengah manusia yang lain. Na'udzubillah, zina dipertontonkan, misalkan. Nah, yang jelas berbagai macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan secara terang-terangan di hadapan manusia yang lainnya, dan manusianya melihat apa yang diperbuatnya, orang ini disebut dengan mujahirin, orang yang terang-terangan di dalam melakukan dosa. Nah, dan orang yang semacam ini diancam dengan tidak diselamatkan. Sebagaimana hadis tadi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku ini akan diselamatkan kecuali orang-orang yang terang-terangan di dalam melakukan dosa. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya dosa itu asalnya, Rasulullah mengatakan, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Dosa itu perkara yang engkau ragu dalam hatimu untuk melakukannya. Ragu. Lakukan jangan. Nah, dan engkau tidak mau manusia melihatnya. Ini dosa. Ya. Tatkala kita melakukan dosa, kalau masih ada keimanan yang ada pada diri kita, kadang-kadang kita ragu. Lakukan jangan. Ya. Kemudian juga, kalau yang masih memiliki sifat malu, dia gak mau ada orang lain yang melihatnya. Nah, ingin coba minum khamar misalkan. Ya. Orang yang masih ada rasa malu, gak berani terang-terangan di hadapan manusia minum khamar. Nah, karena sembunyi-sembunyi. Ya. Ini pun tetap salah tentunya. Ya. Tapi inilah dosa. Sesuatu yang meragukan pada dirimu dan juga tidak mau ada manusia yang melihatnya. Ini dosa. Nah, akan tapi orang yang dia terang-terangan dalam melakukan dosa, bahkan sebagian manusia sengaja melakukan dosa ingin dilihat oleh orang lain. Dalam keadaan bangga terhadap dosa yang dilakukannya. Nah, ya. Zina tadi dipertontonkan, na'udzubillah. Ya. Nah, atau musik-musik, nyanyian-nyanyian yang menyeru kepada syahwat dan yang semisalnya. Maka orang yang semacam ini, dia telah menarik dirinya kepada kebinasaan. Bahkan di samping dia menarik dirinya kepada kebinasaan, dia pun mengajak orang lain kepada kebinasaan. Dia menarik dirinya terhadap kebinasaan, dikarenakan orang yang melakukan hal ini, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Tatkala durhaka, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, Allah mengatakan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidak menzalimi kami, akan tapi mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Seorang hamba berbuat durhaka, dosa. Nah, tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi pada hakikatnya mereka menzalimi dirinya sendiri. Nah, perbuatan dosa yang dilakukannya, dia menzalimi dirinya sendiri. Sedangkan jiwa ini merupakan amanah, ya, yang hendaknya kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Jiwa kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, hendaklah kita menjauhi perkara-perkara yang bisa memudaratkan jiwa kita. Dan kita semangat dalam melakukan perkara-perkara yang bisa bermanfaat untuk jiwa kita. Perkara yang bermanfaat untuk jiwa kita, amalan soleh. Sebaliknya, perkara yang bermudarat untuk jiwa kita adalah amalan-amalan kejelekan, dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Begitu juga orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa, dia menarik orang lain kepada kebinasaan. Selain menarik dirinya kepada kebinasaan, dikarenakan ini kezaliman terhadap dirinya sendiri, dia pun menarik orang lain kepada kebinasaan. Ya. Kenapa? Dikarenakan manusia. Nah, apabila melihat orang tersebut melakukan dosa dengan terang-terangan. Nah, ini membuat jiwa mereka pun terbawa untuk melakukan kemaksiatan tersebut, sehingga melakukan yang semisal dengan kemaksiatan tersebut. Nah, wah si fulan juga melakukan kemaksiatan ini, ya, nggak diapa-apakan, terbawa akhirnya. Manusia yang melihatnya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat ini, yang terang-terangan di dalam melakukan dosa. Nah, maka orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa tadi, dia menjadi contoh bagi yang lainnya untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Kami jadikan mereka sebagai a'immah, para pemimpin yang menyeru kepada neraka. Jadi contoh kudwah yang jelek bagi yang lainnya di dalam melakukan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, menyeru kepada neraka, dan hari kiamat nanti mereka tidak akan ditolong. Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, ya, fa'alaihi wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan sunnah dalam Islam ini, sunnah yang jelek, memberikan contoh yang jelek, dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Yeah. Ada orang yang mengikuti, dikatakan dia terang-terangan dalam melakukan dosa tadi. Nah, memberikan contoh yang jelek kepada yang lainnya. Manusia yang melihatnya terbawa, yeah, kemudian sama-sama melakukan dosa tersebut, maka orang yang memberikan contoh kejelekan tadi, dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tidak berkurang sedikit pun dosanya. Ini bahaya terang-terangan di dalam melakukan dosa. Nah, jangan sampai kita terang-terangan di dalam melakukan dosa. Secara sembunyi-sembunyi saja melakukan dosa tidak boleh, apalagi terang-terangan. Nah, walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita. Sehingga tingkatan yang paling tinggi dalam agama ini adalah tingkatan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ibadah yang penuh dengan kehusyuan. Nah, sudahkah kita sampai kepada derajat ini? Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, kalau seandainya engkau tidak bisa demikian, tidak bisa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Tingkatan yang pertama ini mungkin agak susah, ya, kita meraihnya. Beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa kepada tingkatan ini, ada tingkatan yang kedua. Nah, yaitu kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Tatkala kita sendirian, Allah melihat kita. Tatkala kita bersama-sama dengan yang lainnya, Allah melihat kita. Sehingga kalau sudah tertanam keyakinan ini, nah, kita enggak akan berani melakukan kemaksiatan walaupun tidak ada seorang yang melihat kita. di rumah sendirian, tidak ada seorang pun yang melihat kita. Ya. Kalau kita meyakini hal tadi, Allah melihat kita. Nah, kita akan tidak akan berani melakukan kemaksiatan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Sembunyi-sembunyi saja melakukan kemaksiatan tidak boleh, apalagi melakukannya secara terang-terangan. Ya. Kenapa lebih dahsyat lagi dosanya? Dikarenakan orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa, dia telah menzalimi dirinya sendiri dan juga dia telah mengajak orang lain untuk melakukan dosa yang semisal dia lakukan. Ya. Orang biasanya kalau melihat yang melakukan dosa tersebut tidak hanya satu orang, dua orang, ya, biasanya terbawa untuk melakukan dosa tersebut. Kalau satu kan biasanya malu, saya aja yang melakukan dosa. Tapi ketika melihat ada si fulan berikan contoh kejelekan tadi, membuat dirinya enggak malu. Si fulan saja melakukan, ya, membuat dia tidak malu sehingga melakukan dosa yang semisalnya. Nah, ini masuk ke dalam terang-terangan di dalam melakukan dosa. Yang kedua, di antara bentuk terang-terangan melakukan dosa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi tidak menyebutkan jenis yang pertama tadi? Ya. Orang yang terang-terangan melakukan dosa di hadapan manusia, manusia melihatnya, kenapa tidak disebutkan ke dalam kategori al-mujaharah? Ya. Alasannya dikarenakan model pertama tadi sudah jelas, ya. Sudah jelas bahwasanya dia terang-terangan dalam melakukan dosa. Nah, akan tapi Nabi SAW hendak menyebutkan perkara yang lain yang juga termasuk terang-terangan dalam melakukan dosa, tapi tidak diketahui oleh sebagian manusia. Sehingga Nabi menyebutkan wa minal mujaharah, di antara terang-terangan dalam melakukan dosa, ay'amal ar-rajulu bil-laili amalan. Ya. Seseorang melakukan amalan kejelekan di malam hari. Nah, di mana Allah telah menutupnya. Ya. Dia melakukan kejelekan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menutupnya. Tapi akan lebih disayangkan, summa yusbihu wa qasatarahu Allahu alaih fayaqul ya fulan amirtul bariha kada wa kada. Ya. Disayangkan ketika pagi hari, nah, kemudian dia bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, dia mengatakan kepada manusia yang lain, ya fulan, tadi malam saya melakukan kejelekan ini, kejelekan itu, kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Ya. Maka orang yang semacam ini pun dianggap sebagai orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Nah, yang kedua ini mungkin sebagian manusia tidak mengetahuinya, bahwasanya ini termasuk mujaharah, terang-terangan dalam melakukan dosa. Nah, Allah telah menutup dosa-dosanya, akan tapi dia menyebarluaskan aib-aibnya sendiri. Dan ini banyak orang semacam ini, ya. Di malam hari dia melakukan dosa. Nah, entah itu zina, na'udzubillah. minum khamar, nah, atau yang lainnya dari bentuk dosa-dosa, gak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah tutup rapat aibnya. Ketika di pagi hari, dia bergaul dengan manusia, interaksi dengan manusia, tiba-tiba dia mengatakan, wahai fulan, tadi malam saya mabuk, tadi malam saya zina, na'udzubillah, dan yang lainnya. Nah, orang semacam ini termasuk orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Nah, dan orang yang melakukan perbuatan tadi, ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama, mungkin dia lalai. Nah, lalai melakukan kemaksiatan, kemudian dengan polosnya dia berbicara tentang apa yang dilakukan tadi malam. Tadi malam saya begini, begitu. Nah, polos. Dia ucapkan, dia sebutkan kepada yang lainnya. Nah, atau terucap begitu saja. Gak ada niatan berbangga-bangga terhadap kemaksiatan yang dilakukan tadi malam tadi. Tapi yang terucap begitu saja atau dikarenakan kepolosannya, terucap. Nah, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan di malam tadi, yang Allah telah menutupnya. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, dia membicarakan kemaksiatan yang dilakukannya di malam hari, padahal Allah telah menutupnya dalam keadaan berbangga-bangga. Nah, meremehkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dia melakukan perkara yang baik tadi malam tadi. Waliyadubillah. Ini lebih jelek lagi keadaannya dari yang pertama. Dengan bangga. Tadi malam saya mampu mabuk sampai 10 botol. Misalkan. Biasanya berapa? Biasanya setiap hari 5 botol. Tadi malam mampu 10 botol. Misalkan. Ya. Dalam kan berbangga-bangga terhadap kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, yang semacam ini lebih jelek lagi keadaannya. Yang jelas, hendaklah seseorang dia menutup aib yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menutupnya. Dan hendaklah dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah dikarenakan Allah telah menutup aibnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni aib dosa dan kesalahannya. Nah, sehingga cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, apabila dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun akan menutup aibnya. Bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun Allah akan menutupnya. Jangan sampai kita lancang, Allah telah menutupnya, kita berani membongkar, membuka aib kita sendiri. Nah, barakallahu fikum. Atau bukan dosa yang dilakukan tadi malam saja. Dosa-dosa yang dahulu kita lakukan. Nah, tidak ada orang yang melihat mengetahuinya kecuali dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sebarluaskan. Cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita pernah ini, dulu kita pernah itu. Nah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, Allah telah menutupnya. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri. Kalau kita membuka aib kita sendiri, termasuk kita terang-terangan di dalam melakukan dosa. Nah, tersisa dua hadis lagi dalam bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila unna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.